Ros FM Jakarta. Allah merahmati hamba yang bekerja untuk saat kematian. Syamit bin Al-Jan berkata, kamu yang tertipu kesehatan berketerusan, tidakkah kamu saksikan walau seorang pun yang mati tanpa jatuh sakit? Kamu yang tertipu oleh kesempatan lapang, tidakkah kamu saksikan orang yang diambil nyawanya tanpa persiapan? Sesungguhnya jika kamu berpikir tentang usiamu yang panjang, niscaya kamu lupa akan kesenangan yang telah lalu. Apakah karena kesehatan maka kamu tertipu? Apakah karena kemapanan maka kamu terbuai? Ataukah kamu akan selamat dari kematian? Ataukah kamu berani menghadapi malaikat maut? Sesungguhnya malaikat maut jika telah datang, tidak terhalang oleh kekayaan hartamu, tidak juga oleh masa pendukungmu. Tidakkah kamu tahu bahwa saat kematian penuh penderitaan, kesusahan, penyesalan akan keteledoran? Lalu kemudian dia berkata, Allah selalu merahmati hamba yang bekerja untuk saat kematiannya. Allah selalu merahmati hamba yang bekerja untuk saat setelah kematian. Dan Allah merahmati hamba yang mengintrospeksi dirinya sebelum maut itu datang. Allah akan selalu merahmati hamba yang bekerja untuk saat kematiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.